نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، ikhwana fiddin rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kembali pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita berkumpul kembali melanjutkan pembahasan kita dari dua hari yang lalu. Telah kita bahas tentang bagaimana salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an perhatiannya kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala, targhib dan tarhib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghasung dan memicu kepada kita untuk kita perhatian kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala, tilawatan wa hifzan wa fahman wa amala. Maka pada kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala kita, sebagaimana kemarin diumumkan oleh panitia, kita akan mengkaji setiap pada maghrib di tiga pertemuan insyaallah ta'ala, untuk sedikit apa yang bisa kita kaji terkait dengan masalah tajwid ini ya. Jadi tentunya adalah qadar al-mustafa, kadar apa yang bisa kita bisa kita bahas dalam tiga pertemuan ini. Mudah-mudahan akan sedikit bisa memberikan masukan, memberikan wawasan kepada kita tentang pentingnya masalah tajwid yang kemarin sudah kita bahas, betapa pentingnya perhatian kita pada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langsung pada pembahasan yang pertama tentang tajwid ini, di mana tajwid secara bahasa artinya adalah tahsin, membaguskan. Tajwid dari jauh dan jauh itu tajwid dan tahsin. Dan secara istilah, bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, adalah ya ikhraju kulli harfin min makhrajihi al-muhaqqaq ma yatahi haqqahu wa mustahaqqah. Ikhraj kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya dengan memberikan masing-masing hak huruf tersebut. Ini tajwid, mengeluarkan huruf dari makhrajnya dan memberikan masing-masing huruf itu sesuai dengan haknya. Kata Al-Jazari, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Dan hakul huruf, haknya huruf-huruf ini dari sifat-sifatnya zatiyah atau sifat lazimah yang dimiliki oleh masing-masing huruf, dari jahr, fakhawa, syidda dan seterusnya, dan juga mustahaqqatul huruf. Mustahaqqatul huruf terkait dengan sifat-sifat yang ardhiyah. Sifat ini ada dua, sifat bawaan dan sifat yang finai. Sifat bawaan dan sifat yang muncul berikutnya. Maka ada sifat yang asli, memang sebagaimana manusia seperti itu ya. Aslinya seperti itu. Karakternya, ini karakter tidak bisa dirubah ya. Namanya karakter itu tidak bisa dirubah. Yang kalem-kalem ya. Yang sifatnya keras-keras ya. Maka sifat manusia juga seperti itu, keras ya. Hanya kemudian bagaimana diarahkan ya. Nah, kita lihat namanya sifat keras ya. Seperti riwayat yang sampai kepada kita dari riwayatnya sifat-sifatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sifatnya nih, keras ya. Menakutkan. Namun kita lihat pada tempatnya ya, karakter ini. Maka sifat huruf pun juga seperti itu. Ada sifat yang asliyah yang memang sifat lazimah, sifat bawaan, dan sifat yang muncul dari bawaan ini ketika bergabung dengan yang lain, berinteraksi. Ya. Maka manusia juga kadang itu sifat aslinya keras. Ya. Keras itu tidak mesti kasar, ya. Ya. Keras itu tidak identik dengan kasar, ya, keras. Tapi sifat kerasnya itu ketika bertemu, ketika sudah terdidik, maka kerasnya ini akhirnya kemudian pada tempatnya, ditempatkan pada tempatnya. Maka sifat-sifat huruf pun juga seperti itu. Ini yang mesti ditunaikan dari masing-masing huruf. Dan mustahab huruf sifat-sifat yang ardhiyah, yang muncul dari sifat dzatiyah tadi, nah, seperti tartib, tafhim, dibaca tebal, dibaca tipis, adalah karena sifat bawaan asli tadi. Ya. Ini tentang tajwid. Maka pentingnya untuk kemudian kita memahami satu-satu ini juga penting agar kita bisa memberikan huruf itu sesuai dengan haknya. Kemudian tentang hukumnya, hukum tajwid ini atau mengilmuinya, dikatakan bahasanya mengilmuinya hukumnya adalah fardu kifayah, dan mengamalkannya kalau mengilmuinya fardu kifayah, namanya fardu kifayah, jika fa'ala man yakfi saqata al-ithmu anil baqin, ya. Jika sudah ada sebagian yang mengamalkannya, maka gugur. Cukup yang sebagian yang cukup, yang mencukupi yang mengamalkannya, maka gugur dosa dari yang lainnya. Adapun mengamalkannya, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fardhu ain. Dan ini yang dikatakan menjadi rahimahullahu ta'ala fardhu ain, yang menjadi ism. Ya. Al-aqwal aqdu bil tajwid hatmun lazimu man lam yujawwid al-Qur'ana atimu. Ya. Dan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah hatmun lazim, itu yang harus dan wajib. Man lam yujawwid al-Qur'ana atimu, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, ini berdosa. Mengapa? Nah, beliau memberikan alasan, li'annahu bihil ilahu anjala, karena dengan tajwid Al-Quran itu turun. Wahakadha minhu ilayna wasala, demikian pula sampai kepada kita juga mujawwadan murattala. Sampai kepada kita Al-Quran bacaannya adalah mujawwad dan murattal, dengan tajwid dan dengan tartib, mutawatiran, syafahan dan syafah, dari mulut ke mulut, ya, sepanjang zaman, ya. Maka ini fardhu ain adalah terkait dengan hal-hal yang itu mengharuskan sihhatun nutq, kebenaran dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ini. Yang manakala ikhlal, kesalahan-kesalahan yang terjadi dari pengucapan itu akan merusak mabnal kalimah, merusak apa namanya bangunan daripada kata-kata awal lafaz-lafaz tersebut, yang ini kemudian mengakibatkan rusaknya makna kalimah. Karena makna yang rusak, maka tentunya maknanya rusak. Nah, ini tentunya kaitan dengan masalah lahan-lahan yang jadi, ya, yang jelas-jelas terlihat jelas awamul muslimin tahu kalau itu salah. Maka yang seperti ini tidak boleh untuk ikhlal, tidak boleh ada kesalahan. Ini yang juga tadi dimaksudkan kan fardhu ain di sini. Ya, tidak bolehnya untuk kemudian tabdilul harf bil harf, mengganti huruf dengan huruf yang lain pada huruf-huruf yang memang sudah jelas. Nah, seperti kemarin kita contohkan adalah misalkan pada zai diganti dengan ya misalkan, ya. Atau kemudian fathah diganti dengan dhammah, ya. Alhamdu diganti alhamda misalkan. Ini jelas merusak makna wal makna, ya. Merusak makna jelas ini. Maka seperti ini adalah fardhu ain, ya. Ini yang dimaksudkan Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Sunnah saja mempelajari, maka di sini qadral wajib, kadar wajibnya untuk kita belajar tajwid terkait dengan hal-hal yang tidak merusak kepada mabna dan makna kalimat. Pokok-pokoknya. Maka di sini kita khususnya yang kemarin juga kita singgung apa bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat kita, Fatihahnya, surat-surat pendek yang sering kita baca, punya juz amma dan semisalnya, maka ini dibaca dengan baik, ya. Dipelajari dengan baik, dengan tajwid, dengan supaya memberikan huruf-huruf itu sesuai dengan haknya. Dan ini yang qadral wajib. Adapun yang kedua adalah hukumnya sunnah atau mustahab terkait dengan kemahiran, ya. Mumpuni atau muqtin dalam mengucapkan huruf yang sahih. Misalkan seperti orang Makassar, ya. Alhamdulillah dengan doa. Ya, ini masih hal. Ya. Kalau memang ternyata sulit, susah mengucapkannya, ini masih dibenarkan. Ya. Meskipun di sini salah, ya. Ada ini terjadi lahan khafi, ya. Lahan khafi. Iyyaka na'budu dengan doa. Maka ini adalah ikhlal di sini, ya. Kesalahan di sini, tapi sepertinya adalah kaitan dengan maharah dan detail-detailnya seperti itu, ya. Detail-detailnya kaitan dengan nutqus sahih. Shad misalkan, ya. Huruf-huruf yang sulit untuk diucapkan. Ya. Shad, wat atau khususnya huruf-huruf yang bukan milik kita. Membedakan antara sin dengan shad ketika di kasrah, ketika di dhammah. Antara si dengan si, ya. Zal dengan wo, misalkan zi dengan wi, zu dengan wu. Nah, ini kalau enggak mutqin, enggak jeli, enggak peka, ini tidak akan bisa. Ya. Mungkin usulnya kepada tulab, penting artinya untuk kemudian belajar lebih baik. Ya. Adapun umumnya dari adalah dikhususkan, makanya di sini katakan terkait dengan maharah dalam itqanin nutq sahih, dalam memantapkan dalam pengucapan yang benar dengan mempraktikkan, ya, sifat dan hukum serta juga dzabtul maqadirul hudud misalkan, ya, mengukur kadar mad yang pas. Jadi juga sekali lagi dibutuhkan pada kejelian, misalkan najais munfasil, ya, yang dibaca dengan panjang, ya, dengan mad dengan 4 atau 5 harakat dari jalannya Syafi'iyah, maka ini juga kadarnya juga pas. Dan kemudian sekali misalkan 3 harakat sekali kok kurang, ya, jadinya kurang, maka ini juga terkait masalah kejelian, ya. Dan yang lainnya. Ini yang boleh juga terkait dengan masalah mura'atul ma'ani, ya. Mura'atul ma'ani fil wuquf, menjaga makna terkait dengan waqaf. Terkait dengan waqaf ini. Dan seperti ini tentunya tidak akan bisa melakukannya kecuali orang yang mahir, ya. Mutqin. Karena itu dalam masalah ini tajwid itu ada 3 maratib, ya. Ada 3 tingkatan tajwid ini. Yang pertama marhalatut tahsin. Marhalah tahsin, tahapan pertama tahapan perbaikan, dan kita semuanya adalah ini masih dalam, dan ini tidak bisa lompat, ya. Tahapan-tahapan ini harus harus dilalui. Ini. Pertama adalah marhalah tahsin, tahapan perbaikan dalam melafazkan masing-masing huruf hijaiyah. A, ta, dan seterusnya sampai ya. Ini penting, ya. Memperbaiki daripada huruf-huruf hijaiyah. Dan masalah, meskipun kita mungkin sudah hafal atau mungkin sudah kita bisa baca Quran, untuk kita juga kembali ke Iqra lagi, atau kembali untuk kita mengeja satu persatu dari huruf-huruf hijaiyah. Tidak ada masalah dalam rangka untuk tadinya tafsilul anfal, memperbaiki dari lafaz-lafaz tersebut. Maka ini juga khususnya kalau yang di mahat tahfidz di sini, mungkin yang yang sudah hafalan sudah banyak, ini masih sementara mungkin lafaz-lafaznya masih belum baik. Tidak ada masalah, hafalan terus jalan, tapi juga diperbaiki dengan itu ikra'nya, ya, dari ditalqin satu persatu dari huruf-huruf hijaiyah dalam rangka untuk memperbaiki ini, memperbaiki daripada lafaz-lafaz yang keluar supaya nanti kesalahannya tidak berkelanjutan, ya. Dan ini yang kita praktekkan seperti itu, ya. Meskipun hafalannya sudah banyak, maka kita lihat bagaimana nutqus sahih. Tidak ada masalah, kemudian kita mengawalinya lagi dari latihan lagi dengan aba, tata, ya, dan seterusnya, ya. Di ijaz satu, dan insya Allah tidak akan lama, ya. Ini marhala yang pertama, marhalatu tahfil. Dan kalau ini sudah lulus, ya, sudah bagus, artinya mengucapkan huruf dari hamzah, dari alif sampai ya, ya, ini bisa diucapkan dengan baik dengan makharij dan sifatnya secara infiradi, secara sendiri-sendiri ini pas dan juga bisa bagus dalam pengucapannya. Berikutnya, marhala yang kedua adalah marhalatut takmil, tahapan penyempurna, menyempurnakan. Dan ini terkait dengan masalah ahkamul huruf, ya. Bagaimana tahapan penyempurnaan ini juga dipelajari di dalamnya dari ahkamul huruf, hukum-hukum huruf, nah, dari izhar, idgham, ikhlas dan seterusnya, ya. Kemudian juga tartib, tafkhim, ya. Kemudian juga ghunnah dan yang lainnya. Ini marhalatut takmil. Bagaimana bisa mengarah kepada kesempurnaan ketika huruf-huruf itu bergabung dengan huruf yang lain, ketika huruf-huruf itu bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Ini marhalatut takmil. Dan kalau ini sudah sempurna tentunya dengan ahkamut tajwid dikuasai semua, sampai pada marhalah yang ketiga. Tahapan yang ketiganya adalah marhalatul itqan. Marhalatul itqan. Ini tahapan mutqin, pemantapan. Dan pemantapan ini dari sisi waqaf wal ibtidaknya ini bisa pas, ya. Kemudian juga dari sisi suaranya, lantunan dan alunan suaranya bisa pas, naik turunnya ini juga pas, sesuai ketika maqamnya, maqam doa, ketika masalah doa bertemu dengan ayat-ayat doa, ketika bertemu dengan akhbar misalkan, maksudnya, atau ketika bertemu dengan isyarah, ya, atau dengan perintah, ini tentunya nadanya akan berbeda, ya. Ini marhalat itqan. Seperti misalkan kalau yang itu menunjukkan perintah, ya, maka ini nadanya lebih diangkat, ya. Dan ini untuk apa? Untuk agar khitabnya Quran ini bisa pas. Namanya perintah itu kan keras, ya, menyangatkan, ada tekanan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini 'ala di. Karena 'ala di sini menunjukkan wujub, ada dianggap. Lain kalau kemudian walillahi 'alan nasi hajjul, nah, ini kan akan beda, ya. Akan beda. 'Ala yang berarti wujub kan. Demikian pula isim-isim isyarah misalkan, ya. Bisa. Zalika bi'an, nah, ini kan tekanan. Nah, seperti kita misalkan memberikan isyarat, ah, benar, kan mesti ada tekanan. Maka seperti itu pula, ya. Ini sudah marhalat al-iqan. Zalika bi'an, nah, tekanannya kan akan beda. Zalika bi'anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Ya. Misalkan Tapi ini akan beda seperti khobar. Ya. Kalau datar-datar saja ya, maqamnya maqam akhbar. Ya. Maqam berita. Ya. Jadi kalau maqam isyarah, maka ini tekanannya akan dianggap. Zalika ada nadanya. Ini marhalat al-itqan. Maka semakin ini akan semakin pemantapan penyempurnaan. Tapi ini marahil dari tajwid. Ya. Marhalat tafsil, marhalat takmil, dan marhalat al-itqan. Dan ini semuanya adalah terkait dengan tentang hukum tadi, terkait kembali kepada masalah hukum, maksudnya jumhur al-qurra, ahlul adha, ahlul tajwid, mengatakan keharusannya untuk mengamalkan tajwid ini secara mutlak. Ini tentunya dengan tadi kan kadar wajib dan kadar maharah tadi. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, dasar pokoknya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Warattilil qur'ana tartila. Dan sebagian berdaya dengan alladzina yatluna alladzina atanahum alkitaba yatluna haqqa tilawatihi. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Haqqa tilawah. Jadi membacanya dengan sebenar-benarnya. Tilawatan fahman wa amala. Ya. Ini makna haqqa tilawah. Pembacanya juga sesuai dengan sesuai dengan tartilnya, sesuai dengan apa adanya dari ahkamut tajwid. Demikian pula memahaminya dan juga mengamalkannya sesuai dengan khitabul ayat. Ini waratil, maka ini juga dijadikan dasar tentang keharusan untuk mengamalkan atau membaca Quran dengan tajwid. Ini alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Haqqa tilawati, yatlunahu haqqa tilawati. Maka ini haqqa tilawati. Ini menjadi dasar pokok dari keharusan dengan tajwid ini. Apalagi juga Rasulullah SAW kemarin sudah kita singgah bahas hadis tadi tentang masalah iman lam yataghanna bil Quran di balik tamina. Keutama-utama yang banyak ini. Maka masalah-masalah yang ada dalam tajwid ini terkait dengan kaidah-kaidah, ya. Kaidah-kaidah yang ada dan juga qadaya kulliyah, ya. Hal-hal yang merupakan terkait dengan apa yang bisa kemudian bisa sampai kepada bagaimana membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ala afdhalis surah dengan sebaik-baiknya. Maka ini tujuan daripada tajwid itu sendiri adalah agar kita bisa membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya dan bisa selamat dari laham, ya, dari penyimpangan atau dari kesalahan dalam kita membaca atau melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan-keutamaan sudah kita bahas kemarin bagaimana keutamanya qari Al-Qur'an. Kemudian jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita singgung tentang warattilil qur'ana tartila. Dan juga Ibnu Jazari menjelaskan bahasanya tajwid ini adalah hilyatul tilawah wa zinatul adai wal qiraah. Tajwid itu merupakan hilyatul tilawah, hiasan dari bacaan. Dan juga zinatul adai wal qiraah. Maka bacaan itu akan semakin baik manakala tajwid itu dipraktikkan sebagaimana mestinya. Kemudian maratibul qiraah, tingkatan-tingkatan bacaan ini tentunya terkait dengan pelan dan cepatnya bacaan. Ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama dengan tartil. Ini tartil. Bagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Ini dengan tajwid, tajwidul huruf. Jadi qiraah disebut mana tartil atau tingkatan bacaan dengan tartil ini adalah al-qiraah bittu'ada. Qiraah dengan bacaan dengan tidak terburu-buru. Pelan dan tidak terburu-buru. Pelan dan tenang. Dengan tadabburil ma'ani, sambil apa, mencermati dari makna-makna ayat yang dibacanya. Dan ini yang dimaksudkan tartil dalam Al-Qur'an itu, waraqtil al-Qur'ana tartila. Ini makna tartil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tahqiq. Kedua, tahqiq. Ini juga hampir sama seperti tartil, hanya lebih tenang. Dan ini juga limit sekali perbedaannya antara tartil dengan tahqiq. Namun tentunya ahlul ada, orang-orang yang mahir akan bisa membedakannya sini. Ya. Mana yang tartil, mana yang tahqiq, membaca dengan tahqiq. Kemudian yang ketiga, al-hadar. Al-hadar, ya. Yang ketiga adalah al-hadar. Al-hadar ini membaca Al-Quran dengan cepat, tapi tetap dengan menjaga ahkamut tajwid. Ahkamul huruf tetap dijaga, ya. Meskipun bacanya cepat, tapi tetap juga dengan menjaga ahkamul huruf, menjaga hukum-hukum huruf. Ini namanya bacaan al-hadar. Ini yang ketiga, al-hadar. Bacaannya cepat. Dan ini tentunya adalah, misalkan kita sedang apa namanya, muraja'ah misalkan, ya. Atau misalkan pada sholat-sholat yang panjang, seperti misalkan sholat qiyamul lail, ya. Dengan itu, atau juga seperti Ramadan misalkan, sholat tarawih, ini dengan al-hadar, supaya bisa kena dua-duanya, ya. Bisa cepat selesai, dan tapi juga tetap menjaga kepada ahkamul huruf. Ini al-hadar yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, tadwir. Yang namanya adalah tadwir. Tadwir ini tengah-tengah, ya, antara tartil dan al-hadar. Bacaan yang tengah-tengah antara tartil dan tartil yang pelan dengan al-hadar yang cepat. Amma yatasaa'aluna 'anil naba'in 'azhimil ladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Kalau dibaca cepat pun juga kadarnya cepat, ya. Artinya kadar madnya pun juga cepat. Dan jangan digabung. Tidak boleh di awalnya membaca dengan al-hadar, ketika menjelang akhir-akhir ini dibaca dengan pelan. Dari awal, amma tasa'aluna 'anil naba'in 'azhimil ladzi hum fihi mukhtalifun kalla sa'alisa. Ini enggak seperti ini, enggak benar, ya. Kalau cepat ya cepat terus. Jadi satu nada gitu, ya. Tidak boleh kemudian, karena nanti kalau di seperti ini apa namanya, merusak, ya. Jadi kadar madnya juga akan berbeda, apalagi kalau yang suka main-main dengan tamtid, ya, termasuk daripada min bid'ah yang syara'at, ya. Di bacanya dimentul-mentul, ya. Di apa, seperti karet, ya. Ya. Seperti ini tidak boleh, ya. Ini tadwir tengah-tengah, ya. Antara al-hadar dan tafsir. Ini yang keempat. Kemudian yang tidak dibolehkan adalah al-hadramah. Al-hadramah ini yang kelima, yang dilarang, ya. Al-hadramah, bacaan cepat tanpa menjaga kepada ahkamul huruf, ya. Tanpa meruat pada ahkamul huruf. Ini al-hadramah. Maka ini yang perlu untuk menjadi diperhatikan. Memahami ini semuanya, maratibul qiraat, supaya kita juga untuk bisa mengukur, khususnya pada qadra al-mudud, ya, kadar mad yang ada, ini bisa sesuai, dan kadar bacanya juga sesuai dengan panjang dan cepat dan lambatnya bacaan. Maka dari situ kemudian bisa diukur, oh kadarnya sekian sekian. Nah tentunya misalkan mad wajib mutasil, pada bacaan tartil berbeda dengan mad wajib mutafil pada al-hadats. Meskipun panjangnya tentunya kalau diam beda, ya, akan beda. Karena bacaan tepat dengan bacaan yang pelan. Ini supaya dalam kita baca dengan satu nada, ya. Baik. Ini dengan maratibul qiraah. Kemudian tadi sudah kita singgung bahasanya tajwid ini tidak lain adalah untuk menjaga agar lisan kita selamat dari lahan, dari kesalahan-kesalahan. Baik itu lahan khafi atau juga lahan yang jali. Lahan yang jali adalah lahan yang kesalahan-kesalahan yang itu akan merusak kepada lafaz-lafaz. Ini menjadikan adanya kesalahan dalam bacaan dan dalam lafaz-lafaz itu yang tentunya akan merusak kepada makna al-kalimah. Seperti mengganti huruf dengan huruf yang lain, seperti tadi sudah kita contohkan. Dal diganti dengan to misalkan, ya. Dan yang semisalnya atau kemudian mengganti harokat yang sudah jelas-jelas, ya. Maka ini tidak dibolehkan, ini masuk dalam kategori lahan jadi. Dan hukumnya jelas haram dan bisa berdosa di sini, ya. Ini yang dikatakan atim. Maka ini yang dikatakan atim oleh Ibnu Jazari rahimahullah taala, man lam yujawwidil Qur'ana atim. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka ini berdosa. Yang kedua adalah lahan khafi. Lahan khafi ini kesalahan-kesalahan yang tidak merusak kepada makna kalimat. Tidak merusak kepada makna kalimat tapi mengurangi kesempurnaannya. Seperti misalkan gunnahnya kurang atau tidak gunnah misalkan, ya. Atau mengurangi mad atau yang mad dibaca dengan qasar dibaca pendek misalkan, maka seperti ini namanya lahan khafi. Dan ini yang tentunya kembali kepada maharah, kepada kemahiran dan kejelian dalam kita membaca Al-Qur'an atau mengamati kepada ahkam huruf ini. Seperti gunnah misalkan dari huruf-huruf yang seharusnya mendapatkan sifat gunnah dan idgham misalkan. Katakan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah kita ngerti hurufnya, ya. Nun mati bertemu dengan ya, nun, mim dan waw. Prakteknya kadang-kadang prakteknya salah jadinya. Diberikan idghamnya saja tanpa gunnah. Ya. Man yaqulu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ya. Man yaqulu ini lahan, ya. Karena idgham saja belum ada gunnahnya. Gunnahnya miliknya khaisum, ya. Ini baru idgham nunnya dimasukkan di ya, ya. Maka suaranya diangkat, ya, ke khayshum, ya, ke pangkal hidung. Mai, ya, sebenarnya di sini adalah pada huruf ada hal-hal yang di sini dibutuhkan pada kejeliannya. Mai yaqul juga seperti misalkan nun ketemu dengan waw juga sama. Miu waraihi azabun ghaliz. Mew, baru u. Idghamnya nun kepada waw. Belum ada gunnah. Pada sini adalah bacaan idgham bi gunnah. Idgham dengan gunnahnya. Maka ini juga lahan khafi. Ya. Maksud dalam lahan khafi. Juga kaitan dengan kaitan dengan makharij yang kadang-kadang yang dibaca tartib tafsim ini juga, ya. Seperti misalkan ghaibil maghdubi alaihim waladdallin, ini lahan, ya. Salah. Salahnya di mana? Kalau enggak ada sih enggak akan jeli. Lamnya di sini, ya. Lam bertemu dengan wad. Maka diperhatikan ini juga kejadian. Wala dengan wala, wala ghairil maghdubi alaihim wala walau. Kan lo jadinya. Sementara lam adalah infitah, ya. Dibaca juga istifal, huruf istifal, ya. Wa tapi dibaca tipis. Walau walau won bukan wala. Ini juga ini sering sekali seperti ini. Ala Allahil alam wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Wa ala lam yang pertama tafkhim, dibaca tipis. Lam yang kedua tafkhim. Maka seperti ini yang juga masuk dalam kategori lahan, ya. Lahan-lahan yang khafi, yang samar. Jadi sekali lagi dibutuhkan pada kejadian. Demikian pula dari memberikan sifat-sifatnya seperti syiddah, jahar dan yang semisalnya. Ini juga kembalinya adalah kepada kejelian dalam kita mempraktekan dari hak-hak apa hak-haknya huruf ini. Ini dulu, jangan ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة haram. Haram hukumnya dan ini bisa berdosa. Tentunya adalah ala qadar. Meskipun seperti itu, tentunya kita tidak kemudian misalkan kita mendapati imam seperti itu, khususnya di kampung-kampung biasanya, maka ini tidak kemudian kita serta-merta ini salah di datang sholatnya dan seterusnya, kemudian enggak usah sholat saja. Atau misalkan saya belum bisa mengucapkan yang bagus-bagus, kemudian enggak usah jamaah saja, enggak usah sholat dulu, ya jangan seperti itu, ya. Kalau itu kesalahan-kesalahan pada imamnya. Usalluna lakum fa in asabu fa lakum wa lahum wa in akhta'u fa 'alaihim. Mereka sholat mengimami kalian jika mereka benar, benar untuk kalian, untuk mereka. Dan kalau salah maka kesalahan mereka dan tidak kepada kalian. Enteng saja ya. Makmum itu gampang saja ya. Ini kalau kemudian terjadi kesalahan-kesalahan yang jadi, karena umumnya kesalahan yang jadi pada masyarakat pun juga karena itu kadar ilmu yang sampai kepada mereka saja. Itu yang mereka talaki dari mbah-mbahnya biasanya seperti itu, dari guru-gurunya dulunya seperti itu ya. Bagaimana kita dulu juga sama seperti itu juga. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah lahan khafi. Khafi ini hukumnya adalah makruh. Makruh saja, para ahli adab mengatakan ini adalah makruh. Karena ini kan mengurangi dari kesempurnaan bacaan itu. Ya. Dan dikatakan khafi, lahan yang khafi yang samar, karena ini khusus ya, akan bisa paham seperti ini pada ahlul fan. Ini orang-orang memang berkecimpung mengkhususkan mempelajari masalah ini. Maka ini soal akan jeli. Kalau tidak maka tidak akan bisa terkait dengan masalah lahan yang khafi ini. Baik, Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan masalah lahan. Karena itu kita sudah mengerti dan intinya adalah kita berusaha untuk bagaimana menjaga bacaan kita jangan sampai terjatuh pada minimalnya kesalahan yang pertama pada lahan jadi. Adapun lahan khafi sesuatu yang sekali lagi adalah kepada orang-orang yang mengkhususkan mengilmui masalah ini. Kemudian sebelum kita masuk pada bab yang lain, kita masuk pada masalah isti'adah. Bagaimana masalah isti'adah, ta'awudz ya. Tentang masalah hukum daripada isti'adah ini ya. Membaca isti'adah ketika mengawali bacaan, mengatakan sunnah atau mengatakan wajibnya. Sighatnya sudah kita bahas ya, kayak masalah ini kita semua sudah memahami. Dan yang paling ringan adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dengan a'udzu billahi samina minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini ta'awud yang dibaca pada awal bacaan. Kemudian yang kedua bismillah. Maka bagaimana menggabung ya, antara isti'adzah dan basmalah kemudian dengan awal surat ya. Ini ada beberapa cara dan ada beberapa tuntunan. Yang pertama terkait dengan tiga ini ketika mengawali di awal bacaan antara isti'adzah kemudian basmalah dan awal surat. Yang pertama adalah qat'ul jami', putus semuanya. Seperti misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Berhenti. Alif lam mim. Ini yang pertama. Diputus satu-satu. Yang kedua, wasdul jami', sambung semuanya jika kuat. Maksudnya kalau awal suratnya yang panjang. Misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Ini dengan wasdul jami'. Tentunya ini yang memiliki nafas yang panjang. Apalagi kalau di awal surat Al-Imran misalkan. Ya, ini ada beberapa aujuz ya. Dari awal surat Al-Imran dengan sambung ya. Ayat pertama dengan kedua ya. Ada beberapa surat. Ini yang kedua, wasdul jami', antara isti'adzah, basmalah dan di awal surat. Kemudian yang ketiga, qat'ul awwal Wawasil tsani bitsani. Putus yang pertama dan menyambung yang kedua dan ketiga. Dan isti'adzahnya sendiri, kemudian bismillah dengan awal surat disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini dengan qaf'ul awal wawasul tsani. Bitsani, ya. Memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dan yang ketiganya dengan awal surat. Dan yang ketiganya, yang keempatnya, waslul awal bitsani. Menyambung yang pertama dengan kedua dengan waqaf, kemudian memutus yang ketiga. Ini menyambung antara ta'awud dengan bismillah, kemudian awal surat sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini empat aujuh, ya. Dalam isti'adah, bismillah dan awal surat. Kemudian yang kedua, jika bismillah yang ada di antara dua surat, bismillah yang ada di antara dua surat, bagaimana sisi bismillah yang ada di antara dua surat selain surat At-Taubah, ya, selain surat At-Taubah, karena surat At-Taubah tidak ada bismillah, maka di sini yang pertama adalah qat'ul jami, memutuskan akhir surat, kemudian basmalah sendiri dan awal surat. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ini yang pertama, qat'ul jami. Yang kedua, wasulul jami, sambung semua, ya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, ya. Ini wasulul jami yang kedua. Kemudian yang ketiga, qaf'ul awal, mutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Bismillah dengan surat yang berikutnya disambung. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ini yang ketiga. Tapi katanya dengan az-zuha, kembali dengan takbir di bahasa tersendiri, ya. Kemudian yang tidak dibolehkan, yang keempatnya ini tidak dibolehkan, dengan menyambung yang pertama surat yang sebelumnya dengan bismillah, baru memutuskan yang ketiganya, tidak boleh. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ini tidak boleh, ya. Contoh ketiga ini tidak dibolehkan, ya. Ini ma'asyara muslimin, ikhwana fiddin, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan bacaan isti'adah, basmalah dan awal surat, ya. Yang mungkin sedikit belum untuk kita perhatikan. Baik, selesai dari pembahasan ini, kita masuk pada inti pokok daripada pelajaran tajwid. adalah pada makharij dan sifatul huruf. Makharij dan sifatul huruf. Ini merupakan pokok dari tajwid adalah di dua hal ini. Adapun yang lainnya adalah mukammilat. Mukammilat ini sebagai penyempurna. Penyempurna sebagaimana tadi yang sudah kita bahas ini. Marhalah yang pertama dari tahsin. Perbaikan huruf, perbaikan lafaz, ini adalah pada makharij dan sifat. Adapun takmil ini adalah penyempurnanya pada ahkamul huruf. Di mana makharij huruf adalah kita mengenal tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Dari mana huruf itu keluar? Asalnya dari mana? Agar kita bisa mengucapkan dengan baik, tentunya kita perlu untuk mengenal ini. Kalau tidak kenal ini, tidak akan bisa mengucapkannya dengan baik. Ya. Hanya terdengar suara saja tanpa kemudian kita memahaminya, maka ini bisa kurang pas. Ya. Maka penting untuk kemudian kita mengenal dari mana huruf-huruf hijaiyah itu keluar. Dan dari sini juga pentingnya untuk kita mengenal tempat-tempat keluarnya. Yang ini tidak lepas dari seputar mulut saja. Ya, seputar mulut. Maka penting untuk kita mengenal gigi, khususnya paling banyak adalah di gigi jari, ya, yang depan. Kemudian bagian-bagian daripada lidah, ya. Ini juga perlu kita pahami. Gigi dari yang 32 biji, ya. Bagi yang masih genep tentunya, kalau yang sudah mbah-mbah kita ompong ya lain masalah, ya. Ini 32 gigi, 16 di bawah dan 16 di atas, ya. Ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama gigi jari. Gigi jari yang depan, 4 di depan. Yang pertama kali keluar ketika bagi anak-anaknya, yang pertama kali keluar adalah gigi jari, 2 di atas, 2 di bawah. Sebelahnya adalah ruba'iyah. Ruba'iyah ini sebelahnya gigi jari, kanan, kiri, atas dan bawah. Kemudian yang ketiga gigi taring atau gigi anyar. Nah, gigi taring ini sebelahnya ruba'iyah, kanan, kiri dan atas bawah, 4 juga, ya. Sudah berapa? 12, ya. 12 terambil. Tinggal 20. 20 ini semuanya adalah gigi geraham ke bawah, ke belakang, ya. Gigi geraham namanya adras, gigi geraham yang terbagi dalam 3 bagian. 20 ini dibagi 3. Ya. Yang pertama namanya gigi wawahik. Gigi wawahik. Yang kalau ketawa itu mau dikatakan wawahik. Ini kalau ketawa kan kelihatan. Ya. Maka dikatakan gigi wawahik. Sebelahnya gigi taring. Ya. Sebenarnya gigi taring. Ada 4 kanan dan kiri. Ya. Atas dan bawah. Kemudian yang kedua gigi tawahin. Tawahin dari tahan untuk numbuk. Ya. Ini gigi pengunyah. Yang biasanya pertama kali bolong di sini. Karena paling sering dipakai. Ya. Ini gigi tawahin. Ya. Ada 12. Ya. 12. Masing-masing atas bawah 6. Kanan kiri 3. Ya. Ini kan untuk mengunyah. Ya. Makan kanan dan kiri. Gigi pengunyah. Kemudian yang ketiga dari gigi geraham ini adalah nawajid. Ini yang paling belakang. Nawajid. Ya. Yang disampaikan oleh Nabi SAW agar kita memegangi sunnah. Nah, seperti apa dengan menggigit pada gigi geraham. Kita kuat. Nah, ini gigi yang paling kuat. Nah, biasanya kalau untuk gigit apa yang ini pakai yang paling belakang, ya. Ini paling kuat, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tamassaku biha wa aqu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguh dengan sunnah Wa aku gigit dengan gigi geraham yang belakang, ya. Bukan depan, karena depan ini bisa terkunyah nanti ya. Sunnah itu bisa, tapi Rasulullah mengatakan belakang. Nawajib, ya. Maka sunnah itu gigit dengan kuat, jangan dilepaskan digigit dengan gigi paling belakang ini tidak akan lepas. Ya. Nawajib, ya. Ini tiga dari gigi geraham, ya, atau empat bagian dari macam-macam gigi. Mana yang banyak berfungsi ini biasanya di depan, ya. Paling banyak 18 ini ya. Jadi gigi yang depan dari gigi seri yang paling banyak dipakai, ya. Kemudian juga geraham, ya, yang kanan dan kiri dari makhrajnya wad, ya, nanti ini. Ini juga, dan kita tahu tempat bagian-bagian gigi supaya kita ketika mengucapkan juga nempelnya pas, ya. Kemudian juga mawadhi'ul lisan, bagian-bagian daripada lidah. Kemana nempelnya, di sisi mana nempelnya di lidah itu ke gigi. Ini juga, dan gigi ini pun juga kita tahu bagian-bagiannya, kan? Pembagiannya ini. Tapi juga kita harus tahu gigi itu ada tarful asnan. Ya, ujung gigi, ya. Ada ujung gigi, ada usul, ada pangkal gigi. Ini kalau ujungnya di sini, ya. Di ujungnya bukan di sini, memang di alamnya di sini kalau dari luar, tapi enggak mungkin kemudian lidah keluar begini, kan enggak. Ini di kalau gigi seperti ini bagian ujungnya, nempelnya di sini. Antara lidah itu namanya dengan ujung, ya. Ini bukan di, kemudian usul tadi pangkal giginya, ya. Pangkal giginya ini juga penting, artinya supaya kita mengenal di mana ujung lidah itu nempel di bagian gigi, ini juga penting, ya. Kemudian yang kedua mengenal tentang bagian-bagian lidah, ya. Yang pertama adalah aqsal lisan, pangkal lidah. Pangkal lidah ini makhrajnya qaf dan kaf. Kemudian yang kedua wasatul lisan, bagian tengah lidah, ya. Bagian tengahnya lidah. Kemudian yang ketiga ujung lidah, ya. Ujungnya paling depan. Dan yang keempatnya hafatul lisan, bagian pinggir lidah. Pinggirnya lidah sisi kanan dan kiri. Ada ujung, ada sisi kanan, sisi kiri. Kemudian ada zahrul lisan, punggungnya lidah. Dan yang berikutnya adalah batnul lisan, bagian perutnya. Perutnya lidahnya. Ini bagian-bagian yang perlu untuk kemudian kita paham. Jadi dari ujung di sini, apa pangkal di sini, ujung di sini. Ya. Meletnya kan ke depan, loh. Ketika gigi melet, lidah itu melet. Ya. Maka di sini pangkalnya, di sini ujungnya, di bagian tengahnya. Kemudian hafatul lisan kanan dan kirinya. Kanan dan kirinya. Kemudian batnul lisan dan zahrul lisan. Ya, bagian bawah. Tapi tidak ke bawah, dalam itu tidak, tetap di bagian ujung saja, ya. Karena tidak mungkin dari terlalu ke dalam, nah, ini tidak mungkin itu, ya. Tapi ini bagian-bagian daripada lisan, dan ini karena ini yang paling banyak dari makharijul huruf adalah huruf lisan. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa Taala, ini tentang bagian-bagiannya. Kemudian tentang makharijul huruf ini, di kalangan ahli adab dan ahli lughah, ini kita lihat khilaf yang terjadi itu bukan hanya sekedar ahli lughah menunjukkan bahasanya mereka seperti kemarin sudah kita singgung bahwa ahli Quran itu ahli lughah, ahli Quran dan ahli lughah. Dan sini kita lihat semuanya adalah ahli lughah. Dari makharijul huruf yang terjadi khilaf di kalangan mereka para ulama ini, Yang pertama mengatakan bahwasanya makhraj jumhur itu ada 17 makhraj. Ada 17 makhraj. Ini pendapatnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini imamun nuhat. Imamnya ahli nahwu semuanya. Qasriyin, Kufiyin ini semuanya kepada Khalil bin Ahmad ini. Ini juga ahlul Quran dan ahlul lughah. Mengatakan 17 makhraj. Ini yang dikuatkan oleh Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Sahibul Qafiyah wal-Arud ya, yang merumuskan dari bait-bait dalam syair-syair Arab. Dibuat apa? Not ya. Atau not-not yang ada dalam bait apa syair-syair Arab ini. Beliau artinya bukan not, wajan kalau dengan apa dengan istilahnya orang Basrah itu dalam kita belajar sorof itu dengan wajan. Fa'ala kataba wajannya fa'ala. Maka menurut apa Khalil bin Ahmad juga seperti itu dalam apa namanya merumuskan daripada syair-syair syair-syair Arab ini. Bagaimana dalam syair-syair Indonesia kan juga ada kaidah-kaidahnya kan. Ada soneta, ada gurindam 12, ada selekta dan semisalnya ini kan apa? Kaidah-kaidah dalam jadi tidak sembrono untuk buat kemudian asal bunyi saja kan tidak ada apa kaidahnya. Demikian pula apalagi ini adalah bahasa Arab. Ya. Maka mereka dulu ahlul lughah di masa jahiliyah atau juga di masa Rasulullah SAW dari syair-syair yang keluar, nah, mereka tidak pernah kenal ini, tapi tilqaian otomatis keluar karena bahasanya masih murni. Maka kemudian Khalil bin Ahmad ini merumuskannya supaya kaidah-kaidah sastra syair-syair Arab ini tidak keluar, tetap dalam kemurniannya. Sebagaimana munculnya ilmu nahwu, sorof dan misalnya pun juga untuk menjaga agar bahasa Arab tetap dengan kemurniannya ini. Tidak terbawa dengan lahannya ajam, ya. Lahannya ajam. Baik. Ini beliau mengatakan ada 17 makhraj. Ini kita lihat juga ahlul lughah, ahlul Quran. Kemudian pendapat kedua pendapatnya Sibawi. Ini imam ahlul Basrah. Sibawi imamnya ahlul Basrah, muridnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Muridnya. Dan ini menyelisih gurunya. Kan juga biasa seperti itu, menyelisih murid menjadi gurunya adalah satu hal yang biasa dalam masalah-masalah ilmiah ya. Dan dalam masalah-masalah ilmiah ini kita ada para a'immah seperti itu ya. Teladan bagi kita ya. Kalau berselisih yang ilmiah lah ya. Jangan karena hawa nafsu ya. Ini menyelisih mengatakan Sibawi bahwa makhraj jumhur ada 16 makhraj. Dengan menjadikan makhrajnya apa menghilangkan makhrajnya al-jawf huruf mad ini dibuang ya. Huruf mad itu dibuang dikembalikan kepada asal makhrajnya dari alif waw dan ya alif kepada makhrajul halq tenggorokan waw kepada syafatain dua bibir dan ya kepada wasatul lisan bagian tengah dari lidah ya. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang ketiga pendapatnya Imam Al-Farra. Ini juga muridnya juga dari Imam Ahli Kufah. Imamul Lughah. Ya. Semuanya ahli bahasa semuanya. Ya. Imamul Lughah. Jadi semuanya adalah Ahlul Quran. Qurra, ya, para muqri. Mengatakan bahwa makhraj ini ada 14. 14 makhraj. Dengan menghilangkan makhrajnya al-jawf ya, makhrajnya mad dan yang kedua menjadikan makhrajnya lam nun dan ra jadi satu makhraj. Lam nun dan ra dijadikan satu makhraj. Ini pendapat Imam Al-Farra. Kemudian kita lihat adapun pendapat yang keempat ini pendapat yang lemah yang mengatakan likulli harfin makhrajuhu. Maksudnya masing-masing huruf itu adalah memiliki makhraj sendiri-sendiri. Ini pendapat yang lemah. Ini qanafidin rahimani wa rahimakumullah terkait dengan khilaf yang terjadi di kalangan ahlul ada wa ahlul lughah dengan makharijul huruf. Dan khilaf ini adalah khilaf yang lafzi saja, bukan khilaf yang hakiki. Kemudian kalau kita melihat kembali kepada para a'immatul qurra ini ahlul ada, hampir kebanyakan semuanya adalah ahlul lughah, ahli bahasa. Al-Kita'i misalkan, ya, yang masyhur qiraat dari beliau. Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir sahib tafsir loh, Ibnu Katsir lain. Ibnu Katsir qurra'nya, al-qari' ya, al-muqri' ini, bukan Ibnu Katsir yang punya tafsir. Ibnu Katsir punya tafsir ini mutaakhirin ya. Datang mutaakhir. Yang ini mutaqaddim jauh sekali ya. Ibnu Katsir, kemudian Al-Kita'i, dan Ibnu Ushur dan yang lainnya. Ini semuanya adalah ahlul lughah. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya juga menunjukkan kita ya sesuai, tentunya sesuai dengan kadar ya, kadar yang bisa kita pelajari dari bahasa ya. Syukur-syukur kalau kita bisa belajar lah, minimalnya bisa baca kitab misalkan ya. Ini sudah insyaallah ya. Ya, mungkin dengan privat atau dengan apalah ya. Masya Allah di sini sudah ada ma'had, mungkin bisa yang di luar-luar pun juga bisa sekali waktu mungkin bisa privat atau bisa belajar pada santri atau pada siapapun yang bisa mungkin memungkinkan untuk kita belajar ya. Dalam rangka tiada lain adalah agar kita lebih perhatian kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka belajar bahasa Arab pun bukan untuk apa-apa ya, untuk kita kembalinya adalah kepada apa yang kita baca dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ya, karena kalau kita melihat kepada sejarah para ulama kita ya, seperti itu mereka, ahlul Quran, ahlul lughah ya. Untuk kita benar-benar perhatian dengan bahasa. Kemudian karena ini saya tekankan khususnya pada tulab yang ditahfidzul Quran dan kepada para hufaz semuanya berhafadzul Quran, ini tentunya juga lebih perhatian dengan bahasa Arab ini didalami dengan baik supaya apa, bisa merasakan indahnya sastra Al-Quran, indahnya sastra Al-Quran ini. Dan sastra Arab subhanallah sangat dalam sekali. Kalau kita belajar syair-syair Arab saja ini masya Allah ya, ini sangat indah sekali, apalagi kemudian kita memahami akan ma'ani Al-Quran, indahnya sastra Al-Quran ini. Dan ini tentunya adalah kembalinya kepada rasa bahasa ya, kepada rasa bahasa yang dikatakan dengan zauq ya, dengan zauq. Ini kalau ahlul fan, orang yang menekuni masalah ini insyaallah akan lebih bisa paham. Yang kadang-kadang ketika diungkapkan dengan lisan, dengan apa kata ini malah akan apa namanya jadi kaku ya, jadi tidak enak ya. Tapi ketika diungkapkan dengan, maka ini bahasa Al-Quran luar biasa kan, kalimatnya pendek tapi bisa mengungkapkan masalah yang luas sekali. Ini kalimat Al-Quran, lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran. Dan seperti itu ya, tabiat daripada sastra Arab. Dan Al-Quran lebih lagi ya. Kata-katanya pendek yang kalau diungkapkan dengan ini kita lebih bisa merasakan ya. Bisa-bisa mencerna merasakan, tapi kalau dijelaskan malah jadi tidak paham ya. Kadang-kadang malah seperti itu ya. Maka ini artinya pentingnya untuk kemudian kita lebih ya, memicu kepada kita dan memacu kepada kita untuk kita belajar ya, ilmu-ilmu alat seperti ini dalam rangka memperbaiki dalam bacaan kita. Kemudian jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, ini masih terkait di makharijul huruf ya, hal-hal yang perlu dipahami. Kemudian tentang makharijul huruf ini, tempat-tempat keluarnya huruf bagian-bagian sudah kita pahami. Ini tidak lepas dari 5 tempat. Huruf-huruf hijaiyah yang keluar ini tidak lepas dari 5 tempat saja. Yang pertama adalah makhraj al-halq atau makhraj al-jawf yang pertama. Rongga mulut. Yang pertama makhrajnya rongga mulut, ini huruf-huruf mad yang tidak punya sandaran makhraj, hanya kepada nafas ya. Habisnya nafas. Maka ini dikatakan makhraj yang muqaddar ya. Makhraj yang muqaddar, ini makhrajnya al-jawf, adalah makhraj yang muqaddar. Jadi diukur dengan kadarnya saja. Karena panjangnya adalah panjangnya nafas. Sampai nafas habis baru berhenti. Maka di sini di muqaddar ditakdirkan, dikira-kirakan seberapa panjangnya. Ya. 2 harokat, 4 harokat, 5 atau sempurna 6 harokat. Paling tolnya, paling maksimal adalah 6 harokat. Tidak ada 10 dan seterusnya. Ya. Maka kalau lebih dari ini sudah tampik, ya, bisa salah ini ya. Wama dzabat dan haki inna allah. Wama dzabat dan haki lah namanya kebenaran itu ada batasnya. Melampaui batas ini bukan lagi kebenaran. Ya. Mad juga demikian. Ya. Panjangnya mad ada batasnya. Melampaui batas bukan lagi. Ya. Ini ya. Ini makhraj yang muqaddar. Kemudian makhraj yang muhaqqaq, ini yang punya sandaran. Ya. Ini yang pertama makhraj al-jawf, namanya makhraj muqaddar. Kemudian yang kedua, makhraj yang muhaqqaq meliputi yang pertama adalah makhrajnya, atau yang kedua ini makhrajnya halq, tenggorokan. Ya. Huruf tenggorokan. Ini ada 3 makhraj, 3 tempat. Dari aqsa al-halq, pangkal tenggorokan. Kemudian yang kedua, wasat al-halq, bagian tengahnya. Dan yang ketiganya, adna al-halq, bagian ujung tenggorokan. Ya. Ujung tenggorokan. Ini ada 3 makhraj, jadi makhraj al-halq. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga atau dua ini dikatakan makhraj ibtidai. Ya. Dua ini antara makhraj al-jawf dan makhraj al-halq dikatakan makhraj ibtidai, makhraj yang pertama. Makhraj yang awal. Ya. Ibtidai. Kemudian yang ketiga adalah makhraj lisan. Ini yang paling banyak huruf-huruf hijaiyah pada lidah. Makanya tadi kita penting untuk mengetahui tempat-tempat atau bagian-bagian dari lidah, karena memang huruf hijaiyah banyak keluar dari lisan ini. Ya. Karena itu juga Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita untuk menjaga lisan, karena lisan yang banyak ngomong, ya. Lisan itu banyak mengeluarkan huruf, mengeluarkan yang mana banyak ngomong banyak salah. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyahnya, kesalahan kita mudah-mudahan dimaafkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lidah ya, satu anggota tubuh yang tidak bertulang ya. Yang tidak bertulang ini mudah terpleset ya. Maka betapa banyak ya. Karena lisan, bahaya lisan yang kemudian bisa menyebabkan seorang masuk kuburan ya. Hanya karena lisan ya. Masuk kuburan gara-gara lisan ya. Itu tidak sedikit ya. Kam fil maqabir min qatil lisanihi. Ini betapa banyak orang masuk kuburan gara-gara lisannya. Ya. Karena itu Rasulullah SAW banyak mengingat kepada kita tentang bahaya lisan ini. Ya. Nah, demikian pula bahaya lisan dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Kalau ini banyak salahnya, maka banyak. Ini. Kalau tidak pas dalam makhrajnya, menempatkan tidak pas, maka akan terjadi banyak kesalahan. Ya. Kemana lidah itu ditempelkan ya. Maka ini memiliki peranan, karena banyak yang memiliki, ada 10 makhraj dari lisan ini ya. 10 makhraj dari huruf hijaiyah ya. Yang ada mad, kemudian dikurangi 6 pada huruf halq ya. Kemudian 4 pada syafatain, pada 2 bibir, 4, 6, 10 ya. Dan ini tidak ada, maka sudah kalau 28, 18 sendiri ya. 28 huruf atau 29, maka ini paling banyak ada pada lisan ya. Karena itu ini makhraj lisan ini yang penting untuk kita. Maksud ini dikatakan makhraj wasati, makhraj yang tengah-tengah ya. Dalam makhraj lisan ada 10 makhraj ya. Kemudian yang keempatnya adalah makhraj syafatain. Makhrajnya dua bibir, ya. Semakin keluar, ya. Dari dalam kemudian semakin keluar, ya. Makhraj syafatain. Ini ada empat, ada dua makhraj, ada empat huruf. Fa, waw, mim, dan ba. Nah, ini syafatain. Ya, kita pahami bahasanya huruf bibir cuma empat saja, jangan ditambah, ya. Jangan ditambah, karena maka ini kadang-kadang apa? Ketika belajar seperti ini baru kita ngerti, kadang-kadang kita menambah, ya, huruf syafatain yang lainnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah makhraj al-khayshum. Makhraj khayshum maksudnya di pangkal hidung, ya. Maksudnya di pangkal hidung, ya. Jadi ini pada huruf-huruf ghunnah, pada makhraj ghunnah. Ini khayshum, ya. Yang ghunnah yang mana saja insyaallah akan kita bahas, ya. Ini lima makhraj, ya. Yang atau lima tempat keluarnya huruf. Pertama makhraj al-jawf, meliputi alif, waw, dan ya yang disukun jatuh sebelumnya huruf yang sejenis. Alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, dan ya sebelumnya kasrah. Kemudian yang kedua makhraj al-halaq, ya. Makhrajnya tenggorokan. Ada tiga makhraj, ya. Yang pertama aqsa al-halaq, pangkal tenggorokan, meliputi hamzah dan ha, ya. Kemudian yang kedua wasat al-halaq, bagian tengahnya adalah ain dan ha, ya. Kemudian adna al-halaq, bagian ujung tenggorokan, ghain dan kha, ya. Makhrajnya ghain dan kha. Ini huruf halaq semuanya, atau dikatakan huruf idhar, ya. Huruf idhar atau huruf halaq, ya. Kemudian yang berikutnya adalah lisan, ya. Lisan ini secara global, ya, bahwa ada 10 makharij, ya. 10 makharij, ya. Meliputi yang pertama adalah dari aqsal lisan, dari pangkal lidah, ya. Pangkal lidah bagian atas, ini yang pertama. Pangkal lidah bagian atas yang pertama adalah satu huruf qaf, ya, huruf qaf. Ini yang pertama dari makhraj lisan. Kemudian yang kedua, di bawah makhrajnya qaf adalah kaf, ya. Sama-sama di aqsal lisan, ya. Di pangkal lidah. Pangkal lidah hanya di bawah makhrajnya qaf adalah keluar kaf. Ini yang kedua dari makhraj lisan. Kemudian yang ketiga, ini kita bahas secara global dulu, kan. Wasatul lisan, bagian tengahnya lidah. Ada tiga huruf, ya. Ada tiga huruf meliputi jim, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya pada bagian tengahnya lidah, wasatul lisan. Ya. Ini makhraj yang ketiga dari makhraj lisan. Ya. Tiga huruf ini yang makhraj yang ketiga. Setelah qaf, kaf, kemudian jim, shin, dan ya satu makhraj, ya, satu tempat keluar. Kemudian yang keempatnya dari makhrajnya lisan ini mulai ke depan, ya. Jim, wasatu fa jim, shin, ya. Kemudian ke pinggirnya. Wallahu min hafatihi ilwaniya, dari hafatul lisan, ya. Yang keempatnya makhrajnya wad, ya. Makhrajnya wad dari hafatul lisan, dari pinggir lidah kanan atau kiri, ya, yang nempel ke gigi geraham yang atas kanan atau kiri, ya. Kiri lebih mudah, kanan adalah fadlah. Ini makhraj yang keempat. Wad keluarnya dari hafatul lisan, dari pinggir lidah nempel ke gigi geraham yang atas. Pinggirnya tentunya di sini dari mulai wasaf ya, dari makhrajnya jim shin dan ya ke depan. Ya. Yang di tengah di sini ketemu dengan makhrajnya lam dan ini berikutnya. Yang ke berapa? Kelima ya. Makhraj yang kelimanya dari makhrajul lisan. Makhraj yang kelima dari makhraj lisan adalah lam. Lam dari awal harfatul lisan sampai akhirnya yang lam ini merupakan pertemuan ya, dua makhrajnya wad ya, kanan kiri ya, di sini ketemu lam ya, ini titiknya pada lam. Kemudian yang berikutnya yang keenamnya dari makhraj lisan adalah nun. Nun ini di bawah makhrajnya lam dari ujung lidah. Ujung lidah di bawah makhrajnya lam. Maka namanya apa? Lidah itu kan pipih gitu ya. Jadi bagian sini kemudian pas tengahnya kemudian ke bawah. Ini tiga huruf ini apa namanya? Bagian atas, tengah, kemudian bawah. Lam, nun, dan ra. Maka ini nun makhraj yang keenamnya dari makhraj lisan. Ini yang apa? Pas di ujung lidahnya. Na. Ya. Kita ucapkan itu yang jelas ya. Pas di ujung lidahnya. Kemudian ke bawah lagi adalah ra. Ya. Ra yudani mendekati makhrajnya nun adalah ra. Maka nun ini persimpangan antara ra dan lam ya. Nun ini tengah-tengah antara ra dan lam ya. Maka makhrajnya ra yudani ya, mendekati makhrajnya nun tapi sedikit dimasukkan ke zahrul lisan, ke bagian punggung lidah ra ya. Ini yang ketujuhnya ya. Qaf, kaf, jim, shin dan ya, kemudian wad, kemudian lam, nun dan ra. Ini tujuh, yang ketujuh dari makhraj lisan. Ra yudanihi li dhahrin adkhal. Kemudian berikutnya adalah ra yudanihi li dhahrin adkhal. Yang ketujuh, yang kedelapannya dari makhrajnya lisan atau yang ke-12 ya. Setelah makhraj apa namanya? Makhrajnya jauh dan makhraj halaq ya. Ini keluar yang ini apa sebelum ini yang kemudian Imam Al-Farra rahimahullah ta'ala menjadikan tiga huruf ini jadi satu makhraj ya. Lam, nun dan ra jadi satu makhraj karena memang berdekatan sekali makhrajnya ya, atas, tengah dan bawah. Ini satu kompleks ya, satu apa kompleks ini di ujung lidah semuanya. Karena itu tiga huruf ini dijuluki oleh Fadil bin Ahmad al-Qurayri dengan huruf zalqiyah karena keluar dari zalqun lisan ya, dari zalq dari ujung lidah. Yang ini dikatakan oleh Imam Al-Farra jadi satu makhraj dan memang sifat-sifatnya juga sama. Tiga huruf ini di sifatnya pun juga sama ya. Ini yang ke berapa? Ke-8 ya, ke-7 ya. Kemudian berikutnya yang ke-8 dari makhrajnya lisan adalah ba, dal dan ta. Ini satu makhraj. Ba, dal dan ta. Dari mana keluar? Ba wa dal wa ta min huwa min ulyasanaya. Dari ujung lidah. Ini semuanya adalah ujung lidah dengan sanaya. Gizari banyak ini ya. Ujung lidah ya. dengan minhu wa min ulya sanaya, dengan ulya sanaya, dengan gigi seri yang atas, dengan usul sanaya, dengan pangkal gigi seri yang atas. Keluar po, dal, dan ta. Kita bisa menempatkan di mana letak dari ujung lidahnya. Letaknya di ujung lidahnya ditempelkan pada pangkal gigi seri yang atas. Pangkal gigi seri yang atas. Keluar mo. Kemudian da dan ta. Satu makhraj. Ya. Misalnya kalau apa namanya menempatkannya pas, ya. Ini lidah dengan ujung apa pangkal gigi seri, ini seolah keluarnya pas. Ya. Ini khususnya dari Sulawesi, maaf ya. Ini da, tidak lagi dengan da di. Ya. Ini orang Sulawesi kan paling sulit ya, karena sudah terbiasa. Kalau orang Solo kan iya toh. Kalau orang Sulawesi jadi dengan di. Maka ini makhrajnya ya di apa diluruskan ya. Diluruskan dengan apa ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang atas. Satu makhraj. Mo, dal, dan ta. Kemudian yang berikutnya yang ke sembilan ya, dari makhraj lisan ya, juga dari ujung lidah semuanya ya. Yang ke sembilan makhrajnya wa, zal, dan sa. Wa ya, sa, zal, satu makhraj ya, satu tempat keluar. Ya. Maka ini sama seperti manusia, tempat keluarnya sama, tapi nanti sifatnya akan macam-macam. Ya. Ya. Satu induk senang, satu ibu, ya, keluarnya temperamennya, karakternya berbeda-beda. Nah, maka ini juga belajar dari sifat huruf, seperti itulah sifat manusia. Sama makhraj tempat keluarnya beda sifatnya. Beda makhrajnya sama sifatnya dan bisa ketemu. Bisa ketemu. Manusia juga kan seperti itu ya. Enggak tahu dari ujung timur, ujung barat, enggak tahu pernah ketemu juga. Namanya jodoh kan seperti itu ya. Ya. Namanya jodoh ini. Ya. Kadang-kadang aneh ya. Ketemu juga isinya sifatnya juga sejalan ya. Sekufu lah jadinya gitu. Ya. Padahal Allah musta'an. Kadang-kadang juga nggak terbayangkan di mana itu bisa ketemu dari puncak gunung dengan yang di pinggir pantai misalkan ya. Ini, maka satu hal yang seperti itulah ya. Maka ini sifat apa maqaridul huruf, dari tempat keluar yang sama tapi memiliki karakter yang berbeda-beda. Sini kita lihat wa, la, dan sa. Wa kuat ya. Maka seperti itu juga anak, lima orang anak ya, lima model ya. Lima orang anak juga yang memiliki anak banyaknya mesti akan bisa paham ya. Seperti itulah sifat manusia. Maka ini penting untuk menalihi adalah ya, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dalam huruf-huruf ini pun juga ada ibrah. Ya. Ada pelajaran ya. Untuk kita mengambil ibrah dan pelajaran. Seperti itu karakter, seperti itu sifat, seperti itu perangai orang, supaya kita juga waqti kullabi haqqin haqqahu. Mensikapi kepada orang yang temperamennya keras. Ya. Bagaimana agar juga jangan kerasnya ini tidak merusak ya. Mensikapi yang peranginya lembut pun juga jangan dikerasi ya. Maka jadi minder dan seterusnya. Nah, maka seperti itu huruf-huruf hijaiyah ya. Dari mana asalnya ya. Kadang-kadang kita sudah tahu dari mana asalnya, itu juga sudah tahu karakternya. Ya. Maka ini Qanafiddin rahimani wa rahimakumullah, ini makharijul huruf. Yang kesembilan ini la, zal dan fa. Keluarnya juga dari tarful lisan dengan atraful tanaya. Dari ujung lidah dengan ujung gigi seri. Ini kebalikan dari mo, ta, dan dal. Kalau mo, ta, dan dal dari dengan pangkal gigi seri. Nah, kalau lo, za, dan sa, ujung lidah dengan ujung gigi seri. Ya. Lo, za, dan sa. Ini makhraj yang ke-9. Kemudian yang ke-10 ini juga dari tarful lisan. Ujung lidah ini paling banyak ya. Tarful lisan. Ini yang ke-10 makhrajnya sad, zai dan sin. Sad, zai dan sin. Ini satu makhraj. Pun juga memiliki karakter yang berbeda. Meskipun di sini sama makhrajnya. Sad, zai dan sin. Keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri yang bawah. Ujung lidah dengan ujung gigi seri yang bawah. Ya. Ini keluar sad, zai dan sin. Safiruha sadun wa zayun sinu. Ini huruf safir ya. Was safiru mustaqim minhu wa min was safiru mustaqim. Safir ini adalah huruf sad, zai dan sin. Mustaqim. Minhu wa min faqis tanaya sufla. Minhu yani min tarful lisan, dari ujung lidah dengan bagian ujung dari gigi seri yang bawah. Dikatakan huruf safir karena berdesis ketika mengucapkannya. Keluarnya huruf ada desisan. As, as, ya. Az, ya. Safir ya. Ini 10 makhraj dari makhraj lisan. Sudah berapa? 11 ya. Satu makhrajnya jauh, 3 makhrajnya halak, 4 ya. Berarti sudah 14 ya. Dengan 10 makhrajnya lisan, sudah 14. Tinggal 3. Yang 3 ini makhraj yang keempatnya pada syafatain. Dua bibir ada dua makhraj. Dua tempat keluarnya huruf. Yang pertama fa. Makhrajnya fa ya. Yang ini keluar dari di syafatainil wawu ba'un mimun. Katakan safiruha wa safiru mustaqim min huwa min faqis sanaya sufla. Selesai dari makhraj lisan, kemudian mulai dari makhraj syafatain. Yang pertama adalah makhrajnya fa. Fa ini dari ujung gigi seri yang atas dengan batnus syafah, bagian bibir bagian dalam ya. Keluar fa ya. Fa ya. Gigi seri ditancapkan ke batnus syafah, bagian perut bibir atau bibir bagian dalam ya. Keluar fa. Jadi tidak dipas di bibir. Enggak mungkin ya. Fa. Ini makhraj yang pertama dari makhraj syafatain atau makhraj yang ke-15. Kemudian yang kedua dari makhrajnya syafatain adalah dari dua bibir itu sendiri. Ada tiga huruf, ya. Waw, ba dan lim. Ini makhraj yang ke 16, ya. Makhraj yang ke 16 ini makhrajnya waw, ba dan mim. Ini satu makhraj. Hanya tiga ini dibedakan. Mim dan ba sekongkol, ya. Ini sama-sama dengan kesbab, dengan dikatupkan dua bibirnya. Em, ma, ba, kan? Ab, am. Nah, sementara waw infitah dengan bibir dibuka. Wa, ya. Wi, wu, au, ya. Bibir tidak ketemu. Tapi ini adalah huruf yang keluar dari dua bibir ini. Dengan itmar dan dengan infitah. Bedakan. Maka ini dua makhraj dari empat huruf, ya. Syafatain. Yang ke 16. Kemudian yang terakhir, makhraj yang ke 5. Adalah huruf khaisum. Atau yang ke 17-nya adalah makhrajnya gunnah. Huruf dengung. Dengung ini kerjasama ta'awun, ya, antara makhrajnya nun dan mim dengan pangkal hidung. Ya. Ini khusyum, ya, huruf gunnah. Gunnah ini keluar, ya, dari kerjasama antara makhrajnya nun dan mim. Nun tadi di mana? Bubar semua sudah. Dari tarkul lisan, ya, bagian ujungnya lidah, ya. Tengah-tengah antara lam dan ra, ya. Dengan makhrajnya mim syafatain, ya, dua bibir. Ini, ya. Dengan pangkal hidung. Ini kerjasama dua-duanya. Tapi ketika yang lebih berat itu kepada pangkal hidungnya, nah, maka itu kemudian dibawa kepada khusyuk. Ya. Jadi ini makhraj gunnah ini tidak berdiri sendiri. Ya. Tidak berdiri sendiri. Jadi asal muasalnya adalah dari karena huruf gunnah ini hanya pada dua itu, mim dan ba. Ya. Tidak lepas dari mim dan ba. Mim syadda, mim sukun, demikian pula mim dan nun yang ditasydid atau disukun. Ya. Ini huruf gunnah atau huruf khusyum yang meliputi mana saja ini. Yang pertama pada nun dan mim yang ditasydid. Ya. Nun dan mim yang ditasydid. Ini dibaca gunnah. Imma, imma yablughanna, ya. Nun yang ditasydid gunnah. Amma yatasaalun, ya. Mimma razaqnahum yunfiqun. Mim syaddah dan nun. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini nun. Ini yang pertama. Gunnah. Makhrajnya khusyuk. Kemudian yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ya. Idgham bi gunnah. Ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim dan waw. Maka ini tidak lagi miliknya nun, tapi miliknya khusyuk. Ya. Ini yang kedua, idgham bi gunnah. Yang ketiga, makhrajnya khusyuk. Ini pada ikhfa syafawi. Atau sebelum itu adalah ikhfa hakiki. ikhfa hakiki, huruf ikhfa yang 15. Ya. Huruf ikhfa yang 15. Ya. Tibtum mausil rahman tafus birdani am da'su awal nizur syarifan lil karam. Ya. Nun mati ketemu dengan huruf ini, ada baca ikhfa hakiki, semuanya dibaca idgham. Apa dibaca gunnah. Ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini dibaca gunnah. Ya, dengan dengung. Kemudian yang keempatnya adalah ikhfa syafawi. Ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini nun amim sukun bertemu dengan huruf ba. Ikhfa syafawi maka ini dengan gunnah. Dengan gunnah menyamarkan mimnya dan dengan gunnah. Kemudian yang kelima idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Ya. Idgham mimi mim sukun bertemu dengan mim. Ya. Maka ini lima ini muttafaq. Ya. Muttafaq sepakat ini adalah huruf makhrajnya gunnah, makhrajnya khayshu. Ya. Kemudian yang keenamnya ala khilaf. Minat jadi khilaf pada bacaan ikhlas. Pada bacaan ikhlas. Ya. Nun sukun bertemu dengan ba. Mim ba'di. Ya. Mim ba'di ini yang khilaf. Ya. Tapi jumhur mengatakan bahasanya ada itu gunanya hanya pada sekitar mulut saja, tidak sampai ke khayshu, ya. Tidak sampai ke khayshu, ya. Ini wallah ta'ala karena saya sudah dalam pertemuan ini tentang makharijul huruf dan beberapa hal yang secara global kita bahas. Ini mudah-mudahan menambah wawasan dari kita. Insyaallah kita lanjutkan besar bismillah ta'ala. Wallahu a'lam. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.